Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqullaha يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 28 Muharram 1443 Hijriah atau tanggal 4 September 2021 malam Ahad, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari syarah Alfiyah Ibn Malik yang kita ambil dari syarah penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dan kita sampai di halaman 60 dari kitab yang kita bahas ini. Namun sebelumnya, sebagaimana biasanya, kita akan membaca bait Alfiyah dari pertama sampai ini yang ke-11. Ya Allah, fali tafaddal. Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, sekalian ala Nabi yang mulia, hadirin sekalian masyarakat. Ta'awunullah bi al-fiyah taqidun nahliyah mahdiyah. Qadibat afdalah bil mudhi wa tatqurbat bi wa'dil mundhi. Tatqadiridun bi ghairi sutti fa ikatan al-kiyasa bi nikti. Qadibin ha'idun tafdila tawjibun sana'ya jamila. Allahu yaqdi bil batin wa akhirah fi wala fi darajatil akhirah wa munalaqtu musirun kastakin wa munakhidun thumma hadunil karim wahidu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qadju'an terjadi wa tanwini wa nida wa al wa musnadin is jadid semitam yizun asal kita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbiran nafisun dan jali. Nah, san. Nah, ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان علامة الفعل فذكر لها أربع علامات فقال. Kemudian مؤلف رحمه الله di sini Ibnu Malik. Saya tanya kepada antum, sebelumnya kita bahas apa Mas? Bait ke-10. Hah? Alamatul ism. Ya. Sekarang saya tanya, alamatul ismnya ada berapa? Erwan. Kurang. Masih bisa ditambah. 5. Mas Soni? 6. Ayo. Sebutkan Mas Soni. Fajar. Fahbin. Wanida. Fahal. Wal-Isnaj. Wadomir apa? Wadomir Ilai. Sihatu. Sihatu Domir Ilai. Ya, rujuk Domir Ilai. Nah. Bisa rujuk, bisa out. Ya. Sihatu out di Domir Ilai. Nah. Anda mau tanya. Yang terakhir. Itu maksudnya, Pak. Sihatu Domiri. Ya, sihatu audi dhamiri ilaihi. Mas Kun, apa maksudnya Mas Kun? Maksudnya baik, tapi belum sempurna itu. Mas Todd. Apa maksud dari sihatu audit dhamir ilaihi? rujuknya kata ganti. Ini loh mas, ini. Kalau Anda jelaskan. Nah, ini loh. Sihatu audit domir ilaihi. Oh mas. Rujuknya kata ganti yang telah disebutkan sebelumnya. Ewa, Hasan. Jadi, rujuknya kata ganti kepada sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Sesuatunya itu mas. Jangan lupa itu. Paham saya misi? Contohnya apa? Gatot dorob tuhu. Ya. Gatot dorob tuhu. Antum enggak? Jadi ngapalin dengan pakai nama sendiri. Ya. Rian ngapalinnya gimana? Rian dorob tuhu. Ya, karena Riannya sudah disebut dorob tuhu. Hunya balik kepada Rian. Ini mas, makanya di sini alasannya kenapa Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan ada 6 ris, 6 ris, bukan 5 ris, ya, yo, rotok di, ya, rotok dikuati maksudnya, itu 6. Kenapa alasannya? Karena kemarin Ahjati nanya alasannya kenapa 6, ya. Antum sudah punya 5. Biasanya 5 nih. Biasanya 5. Kenapa harus ada 6? Karena disebutkan di sini ya. Lakin nih loh Mas, alasannya. Kalau misalnya ana sebutkan di sini pakai hijau nih. Lakinnya itu. Lakin tujadu aidan asya'u la yasihul isnad ilaiha. Ada sesuatu yang kalau disandarkan kepada sesuatu itu bukan isim, nggak pas mas. Sehingga di sini lakinna audat domir ilaiha yadulu ala ismiyatiha. Namun rujuknya kata ganti kepada sesuatu yang disebutkan sebelumnya itu menjadikan sesuatu itu isim. Paham? Makanya contohnya, antum cukup memahami kontekstual ini yang anak ijoin ini. Kemudian contohnya ini mas, Zaidun dorobtuhu. Ya, kemarin ada Wakid dorobtuhu. Ya, Wakid dun. Ya ini kan Zaidun. Makanya Wakidun dorobtuhu. Aku telah memukulnya. Ya, meskipun Zaidun ini sudah isim. Kita bertanya tentang hunya di sini, mas. Hunya ini apa? Rujuknya kemana? Makanya untuk ini, makanya disebutkan apa? Wadalat alaihi alamatani. Ya, Z di sini ada tanwin dan ada hu yang balik ke Z. Sehingga itu benar-benar isim, mas. Paham sampai di sini? Nah, ini. Poin yang keenam yang kemarin terakhir kita bahas. Makanya ana pengin apa? Adanya robit baina darsal madi wal hadir. Karena kalau tidak diulang mas, kajian-kajian sebelumnya, pembahasannya nanti antum akan kurang faham. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kefahaman. Nah, paham sampai di sini? Ana ulangi. Ya, 6 itu apa saja? Jar. Tanwin, nida, al, al-isnad, kemudian, ya, siatu audit domir ilai. Nah, san. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Nih, mas. Kenapa sekelas Ibnu Malik disebutkan li'annahu lam yuridil isti'abah? Apa mas? Wadzahir annahu lam yadkurha. Dohirnya Ibnu Malik tidak menyebutkan alamat yang keenam ini, tanda yang keenam dari isim ini di dalam alfiyahnya. Kenapa? Alasannya Karena beliau tidak menginginkan pembahasan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini masuknya kepada apa? Al-Isnad. Maksudnya kepada Al-Isnad. Secara umum. Generalnya masuk kepada Al-Isnad. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah itu memisahkan isnad itu, kalau mau didetilkan lagi, ada yang penisbatannya itu enggak pas. Kaitannya dengan dhamir. Rujuknya dhamir kepada sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Paham sampai sini? Nah, makanya di sini ketika Anda mengatakan awal-awal mikir sihatu audit domir ilaihi. Kalau antum terjemahkan secara terlek, enggak akan masuk, Mas. Benarnya rujuknya atau kembalinya kata ganti kepadanya, maksudnya apa? Makanya ketika dibahas, oh ternyata yang diinginkan di sini adalah berlakunya kata ganti yang kembali kepada sesuatu atau rujuknya kepada sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Paham ya di situ? Karena ini contohnya Zaidun dorabtuhu. Ini sebagai bentuk pengertian kunci. Ya, kinutnya dari al-alamatus sadisatu. Kinutnya yang anak hijauin tadi, Mas. Kelu, petunjuk utamanya. Kenapa Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah memilih alamat tanda yang keenam dari isim itu adalah sihatu audit domir ilaihi. Berlakunya kata ganti yang kembali merujuk kepada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Paham sampai di sini? Nah, sekarang kita masuk pada yang ke-11. Tsumma taqala al-muallif rahimahullah ila bayani alamatil fi'li. Nah, antum tulis di situ tentang apa? Ya, alamat fi'li. Tanda-tanda fi'il sekarang. Yang tadinya disebutkan tanda-tanda isim. Sekarang tanda-tanda fi'il. Ya. Antum tulis di sini tanda-tanda fi'il. Paham sampai sini? Nah. Tsumma kemudian intaqala. Berpindah. Al-mu'allifu. Penulis, yaitu siapa? Ibnu Malik. Meninggal tahun 672. Rahimahullah. Antum tahu enggak? Ada kitab yang ditulis dari semenjak kakek, bapak, kemudian cucunya. Oh, Mas. Sezaman ini, Mas. Kitab yang ditulis oleh zamannya kakek, diteruskan bapaknya, diteruskan cucunya. Hah? Dari kakek, bapak. Ya, sampai itulah. Tahu enggak ya? Oh, Mas. Itu salah satunya adalah kitab. Ya. Kitab yang sangat fenomenal. Al-Muswadda fi Usul Fiqh. Ya. Al-Muswadda fi Usul Fiqh. Karena ada tahqiqnya Syekh Masyhur Hasan Salman. Makanya hal yang ini, Mas, ini sangat-sangat menyenangkan ketika apa? Kita itu belajar dhabtul kitab. Dan salah satu yang anak akan masukkan ke kurikulum mahat kita, insyaallah binillah, falal ba'da usbu'in atau thalath asabi', insyaallah binillah, setelah 3 pekan dari sekarang kita akan mulai. Bagi antum, kapan saja boleh ikut. Tidak harus urut. Karena setiap harinya madahnya akan beda-beda. Jadi, dari Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis jam 1 sampai jam 3. Jumat libur, kemudian nantinya Sabtu, Ahad itu di Warung Mujarab. Nah, dan ini salah satu yang menyebabkan ketika orang itu mendapatkan dhabtul kitab akan berbeda. Cara bagaimana mereka, orang itu bermuamalah dengan kitab akan beda, Mas. Dia tidak akan mungkin beli kitab yang ecek-ecek, Mas. Tahu ecek-ecek, Mas? Kenapa? Karena antum tahu qimatul kitab. Antum tahu harganya kitab, Mas. Gak mungkin antum itu misalnya apa? Misalnya, beli kitab, misalnya Fathul Bari. Cetakan mana itu? Darul Kutub Ilmiah. Atau cetakan Mesir. Yang dimana itu ghair mu'tamad. Cetakannya bukan sebagai standar. Maka, kalau ada yang miss, ada yang hilang, antum gak tahu. Tapi kalau antum itu menggunakan cetakan yang standar, yang mu'tamad, itu menyenangkan. Ahlan, assalamualaikum. Nah, ya, kita lanjutkan. Ini alamatul fi'il. Fadakara laha arba'a alamatin. Kemudian muallif di sini Ibnu Malik menyebutkan bagi fi'il ini ada empat tanda. Ya, tanda-tanda fi'il ini disebutkan oleh muallif, di situ ada empat tanda. Faqala, kemudian beliau mengatakan bita fa'alta. Antum tulis di situ satu, Mas. Bita fa'alta. Dan ini antum lihat ta-nya di sini. Bita fa'alta. Kemudian wa atat. Ini yang kedua. Kemudian waya if'ali. Ya-nya ini tiga. Wannuni akbilanna fi'lun yanjali. Ini yang keempatnya. Nun fi'lun, kata kerja yanjali, jelas. Jadi setelah menyebutkan empat tanda ini, fi'il itu menjadi jelas ketika dibandingkan dengan yang lainnya. Ya. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilanna fi'lun yanjali. Nah, sekarang masuk kepada syarh. Asy-syarhu, penjelasan. Qala syarih rahimahullah, telah berkata Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah, makna al-baiti, makna dari bait, yattadihu al-fi'lu wa yatabayyanu bihadil alamatil arba'i. Ya, di sini Ibnu Malik rahimahullah menjelaskan tentang fi'il. Ya, fi'il itu menjadi jelas. Fi'il menjadi jelas dengan tanda yang empat. Ya, dengan tanda yang empat. Wahya, yang pertama adalah ta'u fa'alta. Kemudian ta'u atats. Ya, ta'u atats. Ini Mas, ta'nya ini. Ini ta'u fa'alta. Kemudian ta'u fa'atats. Kemudian waya if'ali. Ini yang ketiga. Kemudian wannun. Ya, wannunu akbilanna. Nah, sekarang dikupas lagi. Ini adalah kebiasaan Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah menjelaskan di awal kulitnya. Kemudian dikupas lagi sampai inti-intinya beliau jelaskan. Nah, sekarang menjelaskan yang ini. Ta fa'alta. Hadihi domirun. Ini adalah domirun. Domirun, kata ganti. Jadi ta di sini, ya, fa'alta. Jadi domirun, kata ganti. Wal makna, dan makna anna kulla kalimatin, bahwasanya setiap kata ittasolat biha, ittasolat ya, terhubung biha dengannya ta'ul fa'il, ta'u fa'il. Ta'u fa'il itu maksudnya apa? Dhamir ta' yang dirangkai menyatu dengan fi'il dan dia berfungsi sebagai fa'il, maka menjadi ta'u fa'il. Contohnya apa? Ja'a mas adi muta'akhiron. Ya, mas adi di sini beliau sebagai fa'il. Nah, sekarang apa? Ini kita kembali lagi. Apa itu fa'il? Ya, di sini mas, ana tulisnya apa? Sebelum antum mempelajari lembaran ini, antum harus tahu apa fi'il mas. Al-fi'lu. Ini apa fi'il itu? Kata kerja. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, antum tahu apa? Al-fa'il. Al-fa'il. Al-fa'il itu apa? Subjek pelaku yang melakukan pekerjaan. Dan ini harus ada setelah fi'il. Ya. Sebutannya apa kemarin itu? Ismun marfu'un. Ya. Yaqa'u ba'dal fi'li. Ya. Ya, ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'li. Isim kata benda, marfu'un yang marfu' yaqa'u terletak ba'dal fi'li, setelah fi'il. Jadi isim yang terletak, isim marfu' yang terletak setelah fi'il. Ya, jangan lihat tulisannya, lihat penjelasannya. Ini hanya sebagai agar antum ketika ana nulis iramanya sama mas, fokusnya sama. Ya. Karena kita di sini bukan latihan nulis halus. Kalau nulis halus, antum nanti lihat tulisan ana bingung. Maksudnya bisa kok seperti ini. Ya. Tanda. Allah membaik. Jadi al-fi'lu anda harus fahami itu apa? Kata kerja. Kata kerja. Kemudian fa'il itu adalah isim yang terletak setelah fi'il. Isim marfu' yang terletak setelah fi'il. Yang ketiga ada dhamir. Ya. Dhamir. Ya. Dhamir. Dhamirun itu kata ganti. Nah, dhamir itu ada muttasil dan ada munfasil. Ya, yang ketiga dhamir itu ada yang terpisah atau munfasil. Ada yang melekat. Muttasil atau bersambung. Ya. Mut. Wah, rauno. Gua nih. Ini aja. Ya, sit. Ya, yang penting antum paham aja. Ya. Domair. Domair. Itu ada munfasil. Ada muttasil. Muttasilun. Terpisah. Misalnya apa? Anta. Nah, muttasil misalnya apa? Tu. Ta. Misalnya apa? Fa'al tu. Contohnya apa? alfa ala tambah tu menjadi fa'al tu. Kalau sini adalah ya anta. Ya, anta tetap anta. Misalnya ijlis anta. Tak usah. Kum anta. Ya. Ini kalau sebutannya adalah munfasil terpisah, Mas. Disebutkan sendiri. Paham? Kalau yang muttasil melekat, lengket dengan fiilnya atau dengan apa? Kata yang dia bisa melekat padanya. Nah, setelah mengetahui tentang tiga kondisional awal untuk mengetahui lembaran halaman 60 ini, kita masuk sekarang. Ya. Makna al-bait tadi sudah dijelaskan, maka hadihi dhamirun. Ini adalah kata ganti. Ya. Kata ganti. Apa, Mas? Kata ganti. Maksudnya kata ganti apa? Anta. Tak fa'alta. Sekarang kita belajar apa? Tak fa'alta. Ya. Tak fa'alta termasuk dhamir apa nih, Mas? Munfasil atau muttasil? Yang muttasil. Ya. Caranya gimana, Ustaz? Bingung membedakan munfasil muttasil. Mut di mut mesti lengket, Mas. Loh, malah kita belajar ini, Mas, biar antum itu enggak lupa. Mut mut mut oh di mut. Mut ini nang lambe, Mas. Lambi itu berarti kalau dimut itu mesti melekat. Ngemut permen. Enggak mungkin antum ngemut permen jaraknya kayak gini. Enggak mungkin, Mas. Ya, itu ngampet. Ya, ngemut itu ya ada di ya, antum paham lah. Enggak usah jelaskan. Ya, kita masuk ke konotasi yang positif ya, bukan sesuatu yang negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedangkan munfasil, caranya, kalau muttasil itu mesti ngemut dan lengket, sebaliknya munfasil berarti didduhu, lawannya. Terus jelas itu gampang, gak usah bingung-bingung, caranya gitu, Mas. Kalau pas lupa, sama halnya ya ketika antum memakai pendekatan yang lainnya, ketika antum menghafal sesuatu ini kok modalnya mirip-mirip munfasil muttasil. Mana yang lengket, mana yang oh iya. Sing mut, nah itu lengket. Nah, oleh karena itu di sini maknanya wal makna anna kulla kalimatin, maknanya adalah setiap kata ittasolat. Ittasolat itu terhubung. Terhubung dengannya ta'u fa'il. Ya, ta'u fa'il artinya ta' yang itu dhamir berlaku sebagai fa'il. Fahiyah fi'lun. Dia itu fi'lun. Maksudnya apa? Ada tak yang terhubung dengan fi'il. Kayak misalnya apa? Fa'altu. Ya, misalnya apa? Hadortu mutakhiron. Nah. Sekenom neh. Sepomen. Gulai sing sampel-sampel. Sing yo pieno. Itu sebagai doa, semoga Allah Azza Jalla memberikan antum semua semangat. Barakallahu fikum. Jadi misalnya apa? Adortu mutaakhiran. Aku hadir dalam kondisi telat. Telat tok guyu-guyu, telat nangis. Nek dulu di sana. Saya menasihati. Tapi kalau ada pertanyaan, ya akhi, al-hadur tadars, apakah engkau itu hadir di kajian? Bukan itu maksudnya. Bukan hadir, maksudnya wujudnya antum hadir. Bukan. Tapi al-hadur tadars itu artinya, apakah antum itu sudah membaca kajian hari ini? Antum sudah mempersiapkan dari rumah, Antum sudah baca kajian hari ini tentang alamatul fi'il. Sudah atau belum? Belum, Ustaz. Ya wis, semoga nanti Allah mudahkan pada esok hari antum itu paling baca. Ini kalau misalnya hari ini kita selesai insyaallah binillah ini, nah, berarti nanti besok halaman 62 antum sudah baca sebelumnya. Itu namanya apa? Hator tadas. Menghadiri kajian, artinya mempersiapkan. Bukan hanya sekedar hadir-hadiran. Hadir, Ustaz. Hadir apaan? Antum paham enggak? Yes. Terus banyak doa. Nah, oleh karena itu di sini ketika menyebutkan ya, ta'u fa'il. Ya, ta'ul fa'ili. Ta. Ya, tadi sebutannya fa'alta. Fa'alta itu artinya apa? Engkau telah melakukan pekerjaan. Yang melakukan pekerjaan apa? Ta. Artinya apa? Kamu. Ya. Makanya ta di sini adalah ta'ul fa'il wa hiya fi'lun. Ya, fi'lun maksudnya apa? Terhubung dengan fi'il. Wa mitsluha, dan contohnya di sini adalah ta. Fa'altu. Ta di yang di mana nih? Ta di yang di fa'altu, yaitu ini, Mas. Ta di sini fa'altu. Artinya apa? Fa'al tambah tu. Tu. Jadi fa'altu. Nah, karena dhamir ini dilekatkan dengan fi'il dan penyebutannya fi'il dulu, kemudian baru dhamir itu, maka sebutannya apa? Ta'u fa'ili. Ingat itu. Fa'il itu adalah ismun yaqa'u atau ismun marfu'un yaqa'u ba'dal fi'li. Ini definisi apa ini? Definisi yang ada di kitab Nahlul Wadi yang sudah kita pelajari. Begitu juga dijelaskan di Syarah Muqaddimah Al-Jurumiyah. Nah, wa ta'u di sini, ta'u fa'altuma. Ya, fa'altuma. Kalian berdua telah melakukan pekerjaan. Kalian berdua telah melakukan pekerjaan. Kemudian juga apa? Tak yang lainnya, ya, yaitu fa'altunna. Kalian perempuan telah melakukan pekerjaan. Sehingga di sini, ini contoh dari ta'u fa'il. Contohnya pertama adalah fa'altu. Contoh yang kedua adalah fa'altuma. Contoh yang ketiga adalah fa'altunna. Mithruha, semisalnya, idzan ta'u fa'ili, ya, ta' fa'il, min alamatil fi'li, ini termasuk tanda-tanda fi'il. Paham sampai di sini? Wa hadhihi al-alamatul ula, ini adalah alamat yang pertama. Jadi antum nanti setelah lihat, ini adalah alamat yang pertama. Alamat, ya, alamatul fi'il. Nah, ini apa? Alamat, ya, alamatul ula. Ula, alamat yang pertama. Alamat yang pertama. Apa yang alamat yang pertama? Ini, Mas. Ta'ul fa'il. Paham sampai sini? Tanda yang pertama dari fi'il apa, Pak Buang? Ta'ul fa'il. Hasan, Allahumma barik. Sekarang, qauluhu, perkataannya Ibnu Malik, wa'atat. Ini, ai-ta'u. Atat. Ya. Ini tulisannya lebih asan. Aita'u maksudnya di sini adalah ainya ini, Mas. Ta'u. Paham? Nah. Aitau atat. Itu. Hanya itu apa? Sukun mas. Sakinah. Wahia tau ta'nithi. Tak yang menunjukkan perempuan. Tak yang menunjukkan apa? Kata benda perempuan. Tau ta'nithi. Mitslu. Contohnya apa? Dorobat. Dia perempuan. Telah memukul. Dia perempuan telah memukul. Dorobat. Idan. Lalu. Tau di sini. Tau ta'nithi as-sakinati min alamatil fi'li. Nah. Ini yang kedua. Dua. Ini satu. Tadi ini dua. Tentu tulis seperti itu mas. Ta'u ta'nithi as-sakinati. Ya, ta'u ta'nithi sakinati. Ini adalah tanda yang kedua dari fi'il. Wahadihi al-alamatu tsaniyah. Ini adalah tanda yang kedua dari fi'il. Fa kullu kalimatin ittasalat biha ta'u ta'nithi sakinati fahiya fi'lun. Ya, setiap kata yang terhubung dengannya ta'u ta'nithi sakinati. Ya, tak sakinah, tak tasnis, ya, taknis afan. Tau taknisi sakinati, tak yang menunjukkan perempuan. Sakinati yang disukun, yang sudah tenang mas. Makanya kalau jadi perempuan, paling enak, dia menjadi tau ini, taknis sakinati. Kenapa seperti itu mas? Kenapa? Karena dia adalah mukminah sejati. Itu diikat dengan cintanya kepada Allah Azza Wajalla. Maka dia pun akan mencintai apa yang dicintai Allah dengan sepenuh hati. Berbeda dengan wanita-wanita yang cintanya karena dunia. Dia tidak bisa sakinah. Tidak bisa tenang mas. Maka tasniahnya. Ya, taknisnya, ya bukan tasnya, tapi taknisnya itu dipertanyakan. Keperempuanannya dipertanyakan. Cara cocokologi nahu ini. Ya. Jadi taknis sakinah. Taknis itu adalah alamat tanda perempuan. Sakinah itu artinya disukun. Jadi tenang. Faya fi'lun, maka dia itu fi'il. Ada yang mengatakan dulu, ta'u ta'nithi sakinati, itu adalah tanda fi'il, karena perempuan ketika mengerjakan apa saja yang berkaitan dengan aktivitas sehari-harinya, ketika dia tidak pernah mengeluh, maka akan menghasilkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan seperti itu, mas. Dan ternyata, masya Allah, true. Mau ditulis, kayak faedah. Faedah cocologi maka malam ini adalah tentang ta'u ta'niti as-sakinati. Ta' yang menunjukkan kata benda perempuan yang sakinati, yang disukunkan. Artinya, yang menjadi tenang. Ini tanda fi'il. Tanda fi'il. Maka diambil dari itu, setiap perempuan yang mengerjakan aktivitas sehari-harinya, menjadi seorang istri yang berbakti kepada suaminya. Maka dia akan merasa tenang tanpa ada keluhan. Tanpa ada keluhan. Karena yang dia lakukan semata-mata bentuk kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Mau api tenang. InsyaAllah Allah memberi barik. Antum dengerin sendiri. Kita lanjutkan. Baya fi'lun. Ya. Baya fi'lun. Karena hakikatnya seperti itu, Mas. Perempuan yang dia mengerjakan ikhlas karena Allah Azza wa Jal, apapun menjadi aktivitas sehari-hari, loadnya pekerjaan jauh lebih dahsyat dari laki-laki. Ya. Bahkan kalau pas anaknya buahnya nangis semua, ya cuma dengar-dengar aja. Alhamdulillah, do nangis kabeh. Mau ngambil satu enggak bisa, Mas. Ya. Memang itu ya, seperti itu, Mas. Dia merasa bahwasannya tangisan anak-anaknya, rengekan anak-anaknya, itu bagian dari bagaimana sabarnya dia. Beda lagi ketika misalnya anaknya sedikit nangis. Mesti yang dikejar dia aja. Tapi kalau anaknya banyak nangis, ya wis lah, emang anaknya oke. Itu juga bagian dari bagaimana memposisikan bagaimana Allah Azza wa Jalla menjadikan aktivitas perempuan itu menjadi ajarnya bertambah ketika melakukan apa saja tanpa ada keluh kesah. Karena itu pembuktian cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Saya melakukan ini bukan untuk dipuji suami saya. Saya melakukan ini karena saya mencintai Allah Azza wa Jalla. Maka saya akan melakukan ini sampai akhir kehidupan saya. Saya enggak akan pernah merasa bosan. Dan saya tidak akan pernah mengeluh dengan rezeki apa saja yang telah Allah berikan kepada saya. Ini kalau ditulis, Masya Allah, semoga menjadi nasihat yang indah. Nah, nggak tahu siapa yang nulis. Ya, semoga Allah mudahin aja. Faya fi'lun, maka dia itu fi'l, kata kerja, Mas. Walaisat isman, dan bukan isim, bukan kata benda. Wala harfan, dan bukan harf. Wa kharaja bisakinati mutaharrikati. Ya, bisakinati al-mutaharrikatu. Dan keluar dari definisi ini adalah bisakinah yang di situ al-mutaharrikatu. Maksudnya di sini adalah li'anna minal asma'i ma yattasilu bihi ta'u ta'nithi. Ya. Jadi mutaharrikah maksudnya di sini yang tidak disukunkan, dia menerima, masih menerima harokat. Maka dia masih bergerak-gerak, Mas. Nah, kalau perempuan yang suka masih demen, harusnya di rumah saja, tapi dia masih mencari aktivitas di luar, gatel, ya ini masih bisakinan mutaharrikah. Contohnya apa misalnya? Li'anna minal asma'i ma yattasilu bihi ta'u ta'nitsi. Karena dari isim itu ada yang bersambung dengannya ta'u ta'nitsi. Contohnya apa? Syajaratun. Ya. Maka antum lihat cocokologinya apa? Perempuan yang masih gatel untuk senantiasa aktivitasnya di luar rumah, dia belum mengerjakan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga yang sesungguhnya karena Allah Azza wa Jalla. Dia masih apa? Menjadi mendua. Bisa isim, bisa fi'il. Ya. Bisa melakukan pekerjaan atau dia kata benda. Ya. Kenapa disebutkan? Karena di sini ta'u ta'nithi. Ta' yang menunjukkan kata benda perempuan. Syajaratun. Paham saya di sini? Syajaratun pohon, Mas. Nah, maksudnya ta'nya itu di sini loh, Mas. Dia masih menerima harokat tanwin. Syajaratun. Makanya disebutkan mutaharrikatun. Paham saya di sini? Mutaharrikatun maksudnya di sini menerima harokat. Nah, tapi kalau sudah tadi dorobat, gak ada menerima harokat lagi, tanya di sukun, Mas. Dia sudah tidak ada domah, tanwin, dan sebagainya sudah gak ada, Mas. Sudah, itu aja. Alhamdulillah itu rezeki saya syukuri. Ya. Saya gak akan ngeluh, Mas. Nah, walakinnaha laisat sakinatan. Ini bukan sakinah. Bukan disukunkan ini, Mas. Sukun. Ya. Wal maksudu huna as-sakinatu, maksudnya di sini adalah disukunkan di sini. sakinatan maksudnya sukun. Paham enggak? Nah, ini antum lihat di sini a, di sini ada yang sakinah. Ya, sakinah tak gini dan ada tun. Ya, kalau yang ada tunnya di sini adalah sakinatun, ya. Ini sakinah tapi mutaharrika yang masih menerima harokat. Mutaharrika maksudnya adalah yang masih menerima harokat. Ya. Tapi kalau sudah sakinah-sakinah disukunkan, tidak bisa menerima harokat, Mas. Wes dipateni, Mas. Makanya tenang. Ya. Nah, itu yang seperti itu mutaharrikah itu. Ya. Mutaharrikah. Masih gini. Auzubillah. Nasallahu salam afi. Sekarang qauluhu wa yaf'ali. Nah, kita masuk pada yang ketiga, Mas. Masya Allah. Ini juga mutaharrikah ini. Ada gula, ada semut. Masan, Mas. Caranya. Ya, qadarun syafa'an. Nah, di sini jelaskan waya fa'ali. Waya di sini antum tulis waya. Kalau misalnya antum mau baca semuanya waya fa'ali. Tapi kalau misalnya waya kemudian antum ambil nafas if'ali. Seperti itu bacanya. Tapi orang sering membacanya waya fa'ali. Kenapa? Karena sesungguhnya di sini sukun-sukun, Mas. Alif itu pada hakikatnya di atasnya ada apa? Alamatun la yadhar fi. Tanda yang tidak nyata di situ, tidak kelihatan, yaitu sukun. Nah, la yastami'ani baina sakinataini. Tidak akan bertemu dua sukun. Makanya kalau suami istri semuanya sukun-sukun, diem-dieman, gak akan ketemu, Mas. Mesti jeblok nantinya. Dan ketika mutahari kata ini, itu juga gak ketemu, Mas. Cerewet semuanya gak akan ketemu. Makanya harus ada tarik ulur, Mas. Setel kendu. Ya. Kita lanjutkan. Kok kemana-mana jadinya, Sat? Ya, malam ini biar spesial, Mas. Kemudian, lanjutnya. Ay, ya'ul mukhotobati kama ya. Maksudnya adalah ya'ul mukhotobati. Antum lihat di sini, ya di sini if'ali, Mas. Ya. Kama fiqoli if'ali. Sebagaimana dalam perkataannya if'ali, artinya if'ali di sini adalah untuk apa? Kamu perempuan. If'ali. Lakukanlah. Yukhotibu imro'atan. Mengajak bicara kepada seorang perempuan. Ya'muruha an taf'ala. Ya, ya'muruha an taf'ala. Ini memerintahkannya, memerintahkan perempuan itu untuk melakukan suatu perbuatan. Suatu perbuatan. Wa mitluha, contohnya adalah al-ya'u fi idribi. Pukullah kamu. Idribi. Wa kuli. Kuli. Artinya apa? Kuli apa? Makan. Makanlah engkau. Wahai perempuan. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Fakuli washrobi waqorri aina. Ya. Idan ya'ul mukhatabati min alamatil fi'li. Ya. Di sini surat Maryam. Maryam surat keberapa, Pak? 9. Masya Allah, alamak. Biarik. Iya. Iya. Ini di Maryam ayat 26. Allah Azza wa Jalla berbicara, berfirman, afan. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya. Fakuli. Ya. Ada juga, fakuli, inni nadartu lirrahmani sawma. Ada juga di awal ayat itu fakuli washrobi wakori aina, makan, minum dan bersenang hatilah engkau, bersenang hatilah engkau, maksudnya ini untuk Maryam. Kitabnya kepada siapa? Kepada Maryam, perempuan. Nah, ini kepada kitabnya kepada Maryam. Ya. Idan, di sini ana jelaskan dulu. Idan ya'ul mukhatabati min alamatil fi'li. Ya'ul mukhatabati. Ini yang ketiga. Tanda yang ketiga, ya'ul mukhatabati. Pertama, yang tadi apa? Ta'utakniti as-sakinah. Ya, ta'utakniti as-sakinati. Kemudian, ta'ul fa'il. Yang pertama apa? Ta'ul fa'il. Kemudian, ta'utakniti as-sakinati. Kemudian, apa? Ya'ul mukhatabati. Min alamatil fi'li, ini termasuk tanda fi'il. Wahya alamatul salisatu. Ini adalah tanda yang ketiga. Sekarang, waqaluhu nunu akbilanna. Nun pada akbilanna di sini. Dia nunu tauqidi. Ini adalah nun tauqidi. Apa nun tauqid? Nun sebagai bentuk penegasan, mas. Tauqid. Penegasan. Nun. Ya. Kalau kok di orang Jawa, ya, itu daerahnya Bulik Kedungan itu. Kalau dijawab, tanya apa? Lemrenio nun. Gak tahu ya. Sebagian orang Jawa ketika misalnya ditanya itu masih nun, nggih maksudnya itu. Nun. Ya. Ini untuk penegasan apa moro, nggih. Nun. Ya, itu mungkin nunnya itu nun taukid itu. Ya. Tawa lagi, Mas. Alhamdulillah hari ini berarti ada hiburan. Ya, cucukologinya masuk itu. Serumbung gimana, Mas? Dua serumbung. Ada nun di sana? Ada ya? Ayo. Tapi anak enggak pernah manggil kit ini nun enggak pernah. Apa Sat? Ngomong. Ya, lama barik. Ada serumbungan nih sekarang. Ya. Kemudian nun taukid. Ya, nun taukid di sini nun sebagai bentuk penegasan. Faqulu kalimatin dan setiap kata ya. Di sini kalau misalnya takbalu nuna taukidi, setiap kata yang dia bisa menerima nun taukid au fiha atau di dalamnya ada nun taukid, ada nun penegasan, fa ya fi'lun, maka dia itu fi'il. Wa hadhi alamatur rabi'atu, ini adalah alamat yang keempat. Apa alamat yang keempat ini, Mas? Nah, antum kalau biasakan seperti itu nanti antum bikin al-fi'lu. Ini adalah apa? Ta'u fa'il. Kemudian apa ini sini? Ta'u. Ta'nis. Ya. Nanti tahu. Nah, kemudian apa? Ya, mukhatabati. Kemudian, ya, ala. Ya. Nun Nah. Nun taukid. Nah. Nun taukid. Ini satu, ini dua, ini tiga, empat. Antum mulai membiasakan satu halaman itu antum bikin seperti itu, Mas. Gunanya apa? Memudahkan cara berpikir dengan memetakan paragraf-paragraf itu menjadi satu yang mudah untuk diingat, mudah untuk difahami. Paham sampai di sini? Nah. Ini yang keempat seperti itu. Wal muallifu huna rahimahullah khalata alamatil af'ali ba'daha bi ba'din. Suf, antum lihat. Ini bagian apa? Kalau orang alim itu mengkritiki alim yang lainnya dengan cara apa? Dengan cara ilmiah, bukan menjatuhkan apa? Orangnya. Tapi menjatuhkan apa? Bukan menjatuhkan, tapi mengkritik. Ada kekeliruan di situ atau ada yang perlu disempurnakan, seperti itu. Tanpa untuk apa? Misalnya, pembaca bencilah Ibnu Malik. Bukan seperti itu. Antum ingat seperti itu, Mas, ya. Bentuk ilmiah dari mengkritik dan apa? Mengajak orang benci kepada orang. Itu beda. Ingat itu, Mas. Itu yang membuktikan apa? Ulama berbicara bukan dengan hawa nafsu untuk mengajak orang lain membenci karya orang lain. Bukan. Tapi di situ ada kekeliruan dan antum harus paham mana kekeliruannya. Paham sampai situ? Kekeliruan bukan untuk diikuti, tapi kekeliruan di situ apa? Ini loh, ada pembenarannya seperti ini. Tolong antum fahami seperti itu. Jadi bukan untuk mengatakan antum yang sudah mulai ngantuk-ngantuk bencilah Ibnu Malik. Bukan. Nanti ngimpi Ibnu Malik sing ngopo to? Ya. Nah, urip berarti Allahumma barik. Nah, ini muallif huna rahimahullah mengatakan khalata alamatil af'ali. Beliau mencampur adukkan tanda-tanda fi'il satu dengan yang lainnya. Sebagian dengan sebagian lainnya. Walakinnahu sayfassidu. Namun beliau itu akan kemudian mendetilkan. Fasarat alamatul af'ali allati dzakaraha Ibnu Malikin arba alamatin. Kemudian beliau mendetilkan, maka tanda-tanda fi'il yang beliau sebutkan, artinya Ibnu Malik sebutkan di sini ada empat. Yang pertama, satu, ta'ul fa'ili. Ta'ul fa'ili. Wa abara anha biqolihi bita fa'alta. Beliau mengungkapkan itu dengan ucapan apa? Bita fa'alta. Kemudian, as-saniyatu, yang kedua, ta'ut ta'nithi sakinati. Ya. Ta'ut ta'nithi as-sakinati. Ini yang kedua. Wa abara anha biqoulihi wa atat. Antum lihat tak-taknya ini aja, Mas. Ya. Kemudian as-salisatu, yang ketiga adalah ya'ul mukhatabati. Ya'ul mukhatabati. Wa abara anha biqoulihi, dan Ibnu Malik mengungkapkan dengan ucapan apa? Wa yaf'ali. Wa yaf'ali. Ar-rabi'atu, yang keempat, nunut tauqidi, nun penegasan. Ya, beliau mengungkapkan dengan perkataannya wan nuni aqbilanna, wan nuni aqbil. Ya, tinggal dibaca ini, Mas. Aywa ta'ul fa'il. Aywa sakinati. Sakinati. Aywa ya muqatabati. Muqatabati. Nunu tauqidi. Aywa, san. Allahumma barik. Ya. Ini pas, Mas. Ini sudah 59.42. Alhamdulillah. Bifadlillahi, kita menyelesaikan tentang alamatul fi'il. Bait yang ke-11. Nah, semoga Allah Azza menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Begitu pula kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Ya.